Alhamdulillah, masih bersama Atta. Tasjilat Al-Qasas, mendidik buah hati Anda melalui kisah-kisah nyata. Dengarkan dengan baik kisah ke-20 dengan judul Nabi Sulaiman alaihi salam, Raja Jin dan Manusia. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian sekarang dengarkan ya, jangan rame, karena kisah ini kisah yang sangat menarik sekali ya. Oleh karena itu, kalian duduk dengan tenang dan rapi. Akan segera kita mulai kisahnya. Anak-anakku sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Allah memberi Nabi Sulaiman suatu kerajaan yang sangat besar, yang belum pernah dimiliki siapapun sebelum dan sesudahnya. Allah menundukkan angin untuknya. Ia perintahkan angin itu berhembus kemana saja yang ia kehendaki, sehingga perjalanan di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanan di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Jin, syaitan, serta jin ifrit tunduk pula kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka mengerjakan pekerjaan yang besar sesuai keinginan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bangsa jin, syaitan, dan jin ifrit itu membuatkan Nabi Sulaiman alaihissalam gedung-gedung yang tinggi, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan priok-priok yang tetap di atas tungku. Subhanallah ya. Namun ini semuanya, anak-anakku sekalian, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, atas kehebatan para bangsa jin maupun syaitan ya, ataupun jin iblis. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tundukkan bagi Nabi Sulaiman alaihissalam pasukan dari kalangan manusia, dari jin, dan dari burung. Mereka diatur dengan sangat mengagumkan. Allah mengajarkan bahasa burung dan seluruh hewan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan terkadang mereka mengajak Nabi Sulaiman alaihissalam berbicara. Suatu hari, beliau mendengar seekor semut yang mengingatkan semut-semut lainnya, karena di sana ada Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentaranya. Semut-semut tadi berkata kepada semut-semut yang lainnya, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, agar kalian tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendengar peringatan semut-semut tadi, Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum dan tertawa ya. Karena memang dengar dan faham bahasa semut. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah raja yang baik sekali, dan juga raja yang sangat teliti. Beliau langsung turun tangan memeriksa pasukan-pasukannya, padahal masing-masing pasukannya itu sudah ada yang mengawasinya. Suatu hari, beliau memeriksa burung-burung, apakah ada di tempat atau tidak. Ketika beliau tidak melihat burung hud-hud, ya, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Mengapa aku tidak melihat hud-hud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir?" Demikian yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam mengancam kepada burung hud-hud, "Sungguh, aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar aku akan menyembelihnya, kecuali jika ia benar-benar datang dengan alasan yang jelas." Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, demikian tadi ancaman Nabi Sulaiman alaihissalam terhadap burung hud-hud. Maka tak lama kemudian datanglah burung hut-hut, ya. Dia membawa berita yang besar tentang seorang ratu, yakni penguasa negeri Yaman. Setelah itu burung hut-hut mengatakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba membawa suatu berita yang meyakinkan. Sungguh, aku mendapati ada seorang perempuan yang memerintah mereka dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta memiliki singgasana yang besar. Aku dapati dia dan kaumnya bersujud kepada matahari, bukan kepada Allah. Dan syaitan telah menjadikan indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka, sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk." Mendengar itu semua, Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Akan kami lihat apakah kamu benar ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Pergilah dengan suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka dan berpalinglah dari mereka, kemudian perhatikan apa yang mereka bicarakan." Anak-anakku sekalian, demikian tadi pembicaraan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan burung hut-hut, ya. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Kita lanjutkan. Maka berangkatlah burung hut-hut dengan surat tersebut, yakni surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah sampai di negeri Saba, maka burung hut-hut menjatuhkan surat tersebut di kamar Ratu Saba. Setelah itu, Ratu Saba pun membacanya. Setelah membaca, ia menganggap ini adalah masalah besar dan mengkhawatirkan. Maka segera dikumpulkannya para pembesarnya. Ratu Saba berkata, "Hai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sehelai surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, yang isinya, 'Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri.'" Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah Ratu Saba membaca isi surat Nabi Sulaiman alaihissalam, maka Ratu Saba berkata lagi, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini." Bagaimana anak-anakku sekalian? Apakah para pembesar memberikan pertimbangan? Oh, ternyata tidak. Para pembesar itu menyerahkan keputusan kepada Ratu Saba dan siap untuk melaksanakan saja. Akhirnya Ratu Saba memilih untuk berdamai. Maka Ratu Saba pun berkata kembali, "Aku akan mengirimkan hadiah kepadanya sekarang. Lalu aku akan melihat bagaimana jawaban yang dibawa utusan kita nanti." Anak-anakku sekalian, barakallahu fiikum, ya. Akhirnya berangkatlah utusan Ratu Saba menghadap Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah sampai di hadapan Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka memberikan hadiah tersebut. Akan tetapi anak-anakku sekalian, Nabi Sulaiman alaihissalam menolaknya. Bahkan beliau menjelaskan bahwa bukan dunia yang menjadi tujuan dan cita-citanya. Tujuannya adalah menegakkan agama Islam dan mengajak hamba-hamba Allah ke dalam Islam. Setelah itu, Nabi Sulaiman alaihissalam berpesan kepada utusan Ratu Saba tersebut. Pesan beliau demikian, "Kembalilah engkau kepada mereka. Sungguh, kami akan menyerang mereka dengan bala tentara yang tidak bisa mereka hadapi. Dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu dalam keadaan terhina dan menjadi tawanan yang hina." anak-anak sekalian, setelah mendengar pesan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka utusan Ratu Saba pun akhirnya angkat kaki dari tempat itu dan pulanglah ke negeri Saba. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita beralih ke tempat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian, di tempat Nabi Sulaiman alaihissalam, di sana sedang terjadi pertemuan agung. Ketika itu Nabi Sulaiman berkata, "Siapa di antara kalian yang sanggup membawa singgasana Ratu Saba kepadaku?" Anak-anakku sekalian, ketika itu berkata Ifrit, yakni dari kalangan jin, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat dan terpercaya." Anak-anakku sekalian, barakallahu fiikum, demikian tadi perkataan yakni Ifrit dari kalangan jin, ya. Padahal waktu itu jarak antara tempat Nabi Sulaiman alaihi salam di Syam dan Ratu Saba di Yaman sekitar 2 bulan perjalanan pulang dan pergi. Berarti cukup jauh sekali, ya. Namun itulah, ya, kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Ifrit, ya. Namun anak-anakku sekalian, tiba-tiba ada seseorang berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Aku akan membawanya kepadamu sebelum matamu berkedip." Anak-anakku sekalian, subhanallah, ini adalah tawaran yang luar biasa dan sangat dahsyat. Kalau sebelumnya, sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya, namun yang sekarang, sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip. Anak-anakku sekalian, ternyata benar. Setelah itu, dalam sekejap muncullah singgasana Ratu Saba sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam mengedipkan mata. Maka anak-anakku sekalian, berkata Nabi Sulaiman alaihissalam kepada para pembesarnya, "Rubahlah singgasananya, tambah dan kurangi dari bentuk aslinya. Kita akan lihat apakah dia akan mengenali singgasananya atau tidak." Setelah itu anak-anakku sekalian, Ratu Saba pun tiba. Nabi Sulaiman alaihissalam bertanya kepadanya, "Seperti inikah singgasanamu?" Sambil beliau menunjukkan singgasana itu kepada Ratu Saba. Ketika melihat singgasana itu, Ratu Saba segera mengenalnya. Tetapi ia ragu. Karena apa? Karena singgasananya sudah berubah. Ia pun menjawab, "Sepertinya ini adalah singgasanaku." Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Ratu Saba tidak berani memastikan, ya, bahwasanya singgasananya atau bukan. Juga tidak berani mengingkarinya. Nabi Sulaiman alaihissalam semakin mengenal kecerdasan Ratu Saba. Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki istana kaca. Siapapun yang memandangnya akan menyangka bahwasanya istana itu adalah anak sungai, karena beningnya lantai kaca tersebut. Ratu Saba dipersilahkan masuk ke istana kaca. Ratu Saba menyangka lantai istana kaca itu adalah kolam air yang besar. Maka disingkaplah kedua betisnya. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, "Ini adalah istana yang terbuat dari kaca." Anak-anakku sekalian, barakallahu fiikum, melihat itu semua, akhirnya Ratu Saba pun tersadar. Ia pun akhirnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh kaumnya. Demikianlah anak-anakku sekalian kisah nyata yang kita baru saja kita dengarkan bersama. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu a'lamu bishawab. Sumber rujukan Al-Majmu'atul Kamilah lil Mu'allafat juz ke-8 halaman 380 karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala.